الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya di kajian yang lalu, kita telah menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan yang ada di bulan Dzulhijjah, bulan yang saat ini kita sudah berada di dalamnya. Maka amalan-amalan apa saja yang disyariatkan untuk kita mengerjakan amalan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu al-qiyamu wal-Qur'an, memperbanyak melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an. Dia kerjakan salat 5 waktu sesuai dengan waktunya, kemudian dia tambah dengan salat-salat sunnah. Begitu pula membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya. Dan ini semua masuk di dalam amalan. Yang pada hari yang lalu kita telah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallah min hadzihil ayyam al-ashr." Tidaklah hari-hari yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala cintai amalan-amalan di hari-hari tersebut kecuali 10 di bulan Dzulhijjah. Amalan apapun, dan Al-Quran dan salat termasuk bahkan min afdalil a'mal, termasuk amalan-amalan yang paling afdal. Karena salat merupakan amalan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan hisab di hari kiamat. Kalau baik solatnya, maka baik sisa amalan yang telah dia kerjakan. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada Thauban, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Alaika bikathratis sujud." Wahai Thauban, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدْ لِلَّهِ سَجْدَةً, sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud. إِلَّا رَفَأَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu. وَخُطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً, dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Luar biasa. Ini secara keumuman. Apalagi dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan kemuliaan yang tidak ada di hari-hari selain 10 di permulaan bulan ini. Begitu juga membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalau sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka betul-betul semangat. Mereka pompa untuk menjalankan amal ibadah. Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau memiliki satu kitab yang berjudul Lataif Al-Ma'arif. Ibnu Rajab pernah menukilkan athar dari Sa'id bin Jubair yang mengkisahkan tentang keadaan gurunya. Sa'id bin Jubair merupakan seorang tabi'in murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Sa'id bin Jubair, "Kana Ibnu Abbas idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan hatta la yaqdir 'alayh, hatta la yakad yaqdiru 'alayh." Ibnu Abbas, sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, kalau sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau betul-betul semangat. Beliau betul-betul giat sampai-sampai tidak ada yang bisa menyerupai ibadah yang beliau lakukan. Enggak ada yang bisa nyaman. Enggak ada yang menandingi beliau. Karena saking semangatnya. Bahkan Ibnu Abbas pernah berkata kepada istri-istri dan anak-anak beliau, "La tudfi'u surujakum layalil ashr." Jangan kau matikan, berkata kepada istri-istrinya, jangan kamu matikan lampu-lampu jomblo. Dahulu enggak ada lampu-lampu zaman sekarang. Lampu-lampu jomblo cahaya pada malam-malam 10. Yang dimaksud di sini adalah 10 Dzulhijjah. Ini dari Ibnu Abbas. Kinayah an kathrati qira'atil Qur'an wal qiyam. Kiasan akan banyaknya beliau di dalam menjalankan qiyamul lail, salat dan membaca Al-Qur'an. Dan ini para salafun salih. Para ulama di antara mereka. Ini amalan yang pertama, memperbanyak salat dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian amalan yang kedua yaitu as-siyam. Menjalankan ibadah puasa. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Penuh. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Penuh. Karena kenapa? Puasa termasuk sebagaimana sholat dan membaca Al-Quran termasuk apa? Amalan. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala cintai segala macam amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan puasa merupakan amalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari beberapa istri Nabi alaihi salatu wassalam meriwayatkan. Nah, di sini memang terjadi perbincangan di antara para ulama, sebagian mereka mendhaifkan dan sebagian mereka mensahihkan. Istri-istri Nabi mereka meriwayatkan, "Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa 3 ayyamin min kulli syahr." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah dan 3 hari pada setiap bulannya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sahih dan dhaifnya hadis tersebut. Akan tetapi Syekh Al-Albani beliau condong kepada pensahihan hadis. Hadis tersebut derajatnya apa? Sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama dari mazhab Syafi'iyah, beliau berkata di dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, "Innahu mustahabbun istihbaban syadida." Bahwasanya puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah amat sangat dianjurkan. Mustahabbun istihbaban syadida. Puasa yang amat sangat dianjurkan dalam syariat. Ini perkataan Imam Nawawi. Oleh sebab itu para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita enggak bisa berpuasa 9 hari penuh, mulai tanggal 8, mulai tanggal 1, 2, 3, mungkin karena dia seorang pekerja berat, atau memiliki udzur, sakit, atau seorang wanita yang haid atau nifas, ketika dia suci dan ketika dia mampu, maka jangan sampai melalaikan yang hari keberapa? Yang hari ke-9. Kalau bisa, semuanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau dia tidak mampu, ini merupakan puasa sunnah. Karena ini merupakan puasa sunnah. Bagi yang mau mengerjakan, maka baik. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 dari dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di atas. Yang tidak mampu, jangan sampai dilalaikan tanggal yang ke-9, yaitu puasa Arafah. Karena dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya mengenai puasa Arafah. Beliau menegaskan, yukaffir as-sanata al-madhiyah wal-baqiyah. Menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan di tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Fahaza yadul ala anna shaum Arafah ustuhibba istihbaban syadida. Menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Arafah amat sangat dianjurkan dan disyariatkan. Sampai-sampai kata Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdhihul Ahkam, beliau berkata, shaum Arafah huwa afdalu siyami tatawu'i biijma'il ulama. Bahwasanya puasa Arafah ini merupakan puasa sunnah yang paling mulia, dan ini merupakan ijma'ul ulama, kesepakatan dan konsensus di antara para ulama. Nah, dari hadis ini ikhwani hafizakumullah, hadis mengenai puasa Arafah, kita dapat mengambil 4 faedah. Kita akan mengambil 4 faedah dari hadis di atas. Hadis mengenai keutamaan puasa di hari Arafah. Faedah yang pertama, disebutkan oleh Nabi akan menghapuskan dosa yang lalu dan tahun depan. Faedah yang pertama, dosa yang bagaimana yang akan diampuni? Dosa yang bagaimana? Dosa ada yang besar dan ada yang kecil. Saghairu dhunub dan kabairu dhunub. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang mana yang akan dihapuskan? Di dalam Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khamsu salawat. Salawat, salat, 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dia tunggu. Dari satu salat ke salat yang lain. Dalam satu harinya. Wal jum'atu ilal jum'ah. Kemudian dari salat jum'at, dia kerjakan, datang ke masjid, dia mendengarkan khatib berkhutbah. Kemudian dia tunggu. Sampai jum'at yang akan datang pun juga dia hadiri salat jum'at. Dalam kurun waktu 1 minggunya. Wa Ramadan ila Ramadan. Kemudian dari 1 Ramadan dia menjalankan ibadah puasa penuh. Sampai pada Ramadan yang akan datang tahun berikutnya, dia pun juga menjalankan ibadah puasa. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mukaffiratun lima bainahun. Menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Allahu Akbar. Rahmat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Dari satu salat ke salat yang lain, diampuni dosanya. Satu hari. Kemudian dari Jumat ke Jumat yang lain, 1 minggu, diampuni dosanya. Dari satu Ramadan, masuk ke Ramadan yang akan datang 1 tahun, diampuni dosanya. Sabda Nabi, Iza jtuni batil kabair. Apabila dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan saja yang itu wajib. Dan wajib lebih mulia daripada amalan ibadah yang sunnah. Ramadan saja yang wajib tidak mampu menghapuskan dosa-dosa besar. Yang dihapuskan hanya dosa kecil. Dan dosa besar tentunya tidak bisa dilebur kecuali dengan bertaubat dan banyak-banyak beristighfar. Maka menunjukkan kepada kita bahwasanya 2 tahun dosa yang akan diampuni ketika kita menjalankan ibadah puasa Arafah, yaitu dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Wong Ramadan saja yang wajib itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, apalagi puasa Arafah. Sehingga menunjukkan kepada kita, dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat, dan puasa Arafah hanya meleburkan dosa-dosa kecil saja. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, puasa ini disunnahkan bagi orang-orang di selain apa? Hujjaj. Selain orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sunnahnya bagi orang-orang yang tidak berhaji. Kan lagi tinggal di rumahnya. Posisi kita di Indonesia. Negara-negara lain yang tidak menjalankan ibadah haji. Adapun yang menjalankan ibadah haji dan dia berada di Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muftiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah dalam keadaan berbuka dan tidak berpuasa. Jadi ibadah ini khusus bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Apa sebabnya? Kenapa kok enggak dibedakan? Kenapa kok dibedakan? Padahal kan jalannya besar. Ada dua sebab. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau berkata, "Wassunnatu lil hujjaji al-iftar." Yang sunnah bagi orang yang menjalankan ibadah haji adalah berbuka. Li'annahu aqwa lid-du'a. Karena orang kalau tidak berpuasa lebih kuat di dalam banyak berdoa. Kalau berpuasa dia akan lemah. Sayang. Di hari-hari haji. Wa anshab fi a'malil hajj, kata beliau. Dan berbuka itu lebih menggiatkan kita. Memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan manasik yang lain. Ini sebab yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Untuk supaya lebih giat beramal dan lebih kuat di dalam banyak bermunajat. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Ketika ditanya, kenapa orang haji kok enggak boleh puasa Arafah? Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau berkata, li'annahum zuwarullahi wa adhyafuh. Karena mereka ini tamunya Allah. Orang yang haji ini tamunya Allah. Wa la yanbaghi lil karim an yujawwi' adhyafuh. Dan memang sungguh tidak pantas. Lil karim, tidak memantaskan bagi yang maha pemurah lagi maha mulia untuk melaparkan tamunya. Oleh sebab itu tidak diperkenankan bagi mereka untuk berpuasa di hari Arafah. Ini faedah yang keberapa? Yang kedua. Puasa ini disunnahkan kepada orang yang selain menjalankan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, ada sebuah permasalahan disebutkan oleh para ulama. Kata para ulama, anna al-maghfirah ta'ti ba'da dhab. Disebutkan bahwasanya puasa Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun berikutnya. Kata para ulama, yang namanya ampunan itu mesti datang setelah adanya perbuatan dosa. Setelah mengerjakan dosa baru setelah itu datang adanya ampunan. Wal mutaakhir minaz dzunub lam ta'ti fa kaifa tughfar. Dan dosa untuk tahun yang akan datang ini belum muncul, bagaimana akan diampuni? Paham para hadirin? Ada sebuah permasalahan. Yang namanya ampunan itu selalu datang setelah adanya dosa. Ada dosa, dia bertaubat, baru diampuni atas dosa yang dia lakukan. Lantas bagaimana dosa belum ada, ampunan sudah datang? Allahu a'lam, bisa jadi seorang hamba selamat pada satu tahunnya tidak menjalankan kemaksiatan, bisa jadi terjerumus. Permasalahan tersebut dijawab oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Kata beliau, al-muradu bi annahu yuwaffaq li adamil ityani bidzam. Yang dimaksud dari hadis di atas, bagi orang yang menjalankan puasa Arafah, dia akan diberikan taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendatangi kemaksiatan. Kata beliau, wa in auqa fiha dzamban yuwaffaq ila ma yukaffiruh. Kalaupun dia terjerumus ke dalam sebuah dosa dan kemaksiatan, dia akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan amalan yang akan meleburkan perbuatan dosa-dosa tertentu tersebut. Mungkin dengan sedekah, mungkin dengan zikir. Ini jawaban dari Al-Imam As-Sanani. Al-Hafidz Ibnu Hajar pun juga mencoba untuk menjawab di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau berkata, "Hadza mithlu jinsi haditsil qudsi." Hadis ini sama persis dengan hadis qudsi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penduduk Badar, kepada para prajurit yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Perbuatlah apa yang kalian kehendaki kepada prajurit Badar yang sudah menang bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Perbuatlah apa yang kalian kehendaki, karena sesungguhnya aku telah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Padahal umur mereka masih panjang. Sudah diampuni duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar, wa ma'nahu anna dzunuba taqa'u maghfuratun. Yang dimaksud dari hadis ini bahwasanya dosa yang akan datang langsung adanya ampunan. Begitu juga dari orang yang berpuasa Arafah. Dosa kecil yang dia lakukan detik itu juga karena pahala puasanya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan. Dan ini adalah makna yang benar. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat. Hari Arafah itu memiliki beberapa nama. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, yaitu Yaumut Tamam, hari yang sempurna. Kenapa disebut dengan hari yang sempurna? Li'anna allaha akmala din wa atamma ni'mata alal mu'minin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakan agamanya dan juga telah mencukupkan nikmatnya bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu disebut dengan Yaumut Tamam, hari yang sempurna, yaitu hari Arafah. Karena di hari itu turunnya ayat yang sudah kita sebutkan pada hari yang lalu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini yang pertama. Yang kedua, yaumul masyhud, hari yang dipersaksikan. Yaumul masyhud. Siapa yang bisa menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an yang ada kata-kata masyhud? Dalam surat apa? Al-Buruj. Was-samai zatil buruj. Wal-yaumin maw'ud. Wasyahidin wa masyhud. Demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal-yaumin maw'ud. Dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud, dan hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tiga lafaz ini. Apa artinya hari yang dijanjikan? Apa artinya hari yang menyaksikan dan yang disaksikan? Tiga lafaz. Dan ternyata di sana ada hadis yang langsung ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul maw'ud, yaumul qiyamah." hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, wasyahidin yang menyaksikan yaitu yaumul jum'ah, hari jum'ah, wa masyhud dan hari yang disaksikan yaitu yaum arafah yang disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Oleh sebab itu istilah yang kedua hari arafah yaitu yaumul masyhud. Disebutkan oleh para ulama asy-syai idza ta'addadat asma'u, sesuatu kalau banyak sinonimnya, sesuatu itu kalau banyak pembendaharaan katanya, dalla 'ala syarafihi wa 'azamatihi, menunjukkan tentang kemuliaan hari tersebut dan keagungannya. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu taala anha kalau sudah sampai pada hari ini tidak pernah absen di dalam berpuasa. Kecuali kalau ada halangan. Aisyah berkata, ma min yaumin minasanati asum. Tidak ada satu hari dalam satu tahun aku berpuasa di hari itu, ahabbu ilayya, yang lebih aku cintai, min yaumin arafah, kecuali di hari arafah. Yang paling dicintai, dan Aisyah selalu berpuasa di hari tersebut. Ini amalan yang keberapa? Amalan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran dan menjalankan salat. Kemudian yang kedua, berpuasa. Kemudian yang terakhir, memperbanyak zikir dengan takbir. Kemudian tahlil. Kemudian tahmid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai amalan ibadah umat manusia kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna min at-takbir wat-tahmidi wat-tahlil. Maka perbanyaklah di 10 hari tersebut di dalam mengumandangkan takbir, kemudian tahlil, kemudian tahmid. Ini amalan yang banyak ditinggalkan. Memperbanyak apa? Takbir. Imam Al-Bukhari menyebutkan, wa kana Umar ibn al-Khattab yukabbir mina fi qubbatih. Umar ibn al-Khattab, khalifah kaum muslimin, ketika menjalankan ibadah haji berada di daerah Mina, beliau selalu bertakbir dari dalam kemahnya. Beliau keraskan suara bertakbir. Fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Sampai orang-orang penghuni masjid mereka mendengarkan takbirnya Umar, mereka pun serentak bertakbir. Tapi bukan takbir apa jamaah. Masing-masing mereka bertakbir dengan mengeraskan suara. Penghuni masjid mereka semuanya bertakbir sesuai dengan takbirnya Umar. Wa yukabbiru ahlul aswaq, begitu pula orang-orang yang di pasar mereka semuanya bertakbir. Hatta tartajju mina takbira, sampai-sampai Mina bergemuruh dengan takbirnya mereka di 10 hari Dzulhijjah. Sekarang asar dari anaknya Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar yukabbir khalfa salawat di Mina fi tilkal ayyam. Bahwasanya Ibnu Umar selalu bertakbir di Mina setiap selesai salat di hari-hari tersebut. Wa fi fistatihi, dan Ibnu Umar bertakbir di dalam kemahnya. Wa fi majlisihi, dan beliau bertakbir di dalam majlisnya. Wa ala firasihi, dan di atas kasurnya. Wa fi kulli mamsyah, dan setiap beliau berjalan beliau bertakbir. Dan ini pun juga warid dari sahabat Abu Hurairah. Umar Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka senantiasa bertakbir kalau sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah para ulama mereka mengatakan bahwasannya takbir itu dibagi menjadi dua. Takbir yang dikumandangkan di hari-hari ini terbagi menjadi dua. Yang pertama takbir mutlak. Takbir secara umum, gak ada batasan. Kapanpun dia bertakbir, bertakbir. Waktunya kapan? Mulai hari pertama di bulan Dzulhijjah dan berakhir di penghujung hari Tsyriq. Kapan waktunya? Mulai hari pertama di bulan Dzulhijjah, berakhir di penghujung hari Tsyriq. Takbir mutlak dimanapun kita berada, sewaktu-waktu, kapanpun bertakbir. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad, yang ada batasan, ada waktu-waktunya. Kapan takbir muqayyad? Takbir muqayyad ini dilakukan setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat, dimulai dari setelah sholat subuh di hari Arafah. Tanggal berapa? Tanggal 9. Dimulainya kapan? Setelah subuh di hari Arafah. Setiap sholat. Setiap selesai sholat dia bertakbir. Mulainya setelah sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini terus berlanjut sampai terbenamnya matahari di akhir hari Tsyriq, yaitu tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Masanya berapa hari? 9, 10, 11, 12, dan 13. 5 hari. Jadi mulai tanggal 9 sampai tanggal berapa? 13. Dia bertakbir selepas sholat. Dan ini merupakan pendapatnya Umar ibn al-Khattab dan pendapatnya Ali bin Abi Thalib dari kalangan para khulafa. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat. Dan ini juga merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dari kalangan mazahibul arba'ah. Dan ini juga merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau menisbatkan kepada pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan pendapat ini pula yang ditarjihkan oleh seorang alim pada zaman kita, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Kenapa kita katakan demikian? Karena di sana ada pendapat yang lain. Ibnu Mas'ud menganggap takbir muqayyad yang dilakukan setelah selesai sholat cuma satu hari saja. Yaitu dari Id. Setelah sholat subuh Id sampai asar selesai. Dan pendapat yang benar, pendapat yang telah kita sebutkan di atas tentang adanya dalil-dalil bahwasanya hari Tsyriq adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang rajih, takbir itu dikumandangkan mulai hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, bagaimana lafaz takbirnya? Bagaimana lafaz takbirnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 6 lafaz atau sampai 6 mazhab. Pendapat yang pertama, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya takbir cuma 3 kali saja. Enggak lebih, enggak kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop. 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak ada tambahan lafaz. Mungkin bisa diulang-ulang. Tapi lafaznya 3 kali. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, takbirnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sama dengan pendapat di atas, cuma ditambah satu lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Tambahan lafaznya apa? Kabira. Ini pendapatnya Salman Al-Farisi. Kemudian takbirnya Ibnu Abbas, 3 kali takbir juga dengan tambahan yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang, sedikit panjang tambahan. Ini takbirnya Ibnu Abbas. Di sana ada takbirnya Umar ibn al-Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Mas'ud, Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad. Di permulaan takbirnya cuma dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah hilhamd. Ini takbirnya mereka. Kemudian di sana ada takbirnya Ibnu Abbas. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillah hilhamd. Ini pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, gak ada batasan. Dan ini pendapat yang rajih. Gak ada batasan. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk bertakbir. Dan tidak menyebutkan bagaimana lafaz takbirnya. Jadi, lafaz apapun yang mengarah kepada lafaz takbir, maka dia telah mengikuti sunnah. Kata Imam Malik, wahada babuhu wahasui. Ini pintunya luas sekali. Maka barang siapa yang mendatangkan lafaz takbir, maka dia telah mengikuti sunnah. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup kajian kali ini, karena waktu yang sempit, pada tahun ini, Idul Adha, itu bertepatan dengan hari apa? Dan Nabi SAW dari bimbingan beliau, memberikan kita keringanan. Kalau sudah bertemu di dalam satu hari dua Id, Jumat dan Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kewajiban sholat Jumat bagi kita telah gugur. Gak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi barang siapa yang sudah melaksanakan sholat Id di pagi harinya. Kalau sudah melaksanakan sholat Id bersama imam, maka kewajiban Jumat dia telah gugur. Dan ini merupakan keringanan bagi umatnya. Maka barang siapa yang mau sholat Jumat, monggo silahkan, gak mau ya gak ada masalah. Tapi tetap apa? Sholat duhur 4 rakaat di rumahnya dan dia kerjakan secara berjamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau pernah bertanya kepada sahabat yang lain yang bernama Zaid ibn Arqam. Kata Muawiyah, asyahidta ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idaini fi yawm? Apakah engkau pernah menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua Id yang terkumpul dalam satu hari, yaitu Jumat maksudnya dan Idul Adha atau Idul Fitri dengan Jumat? Kata Zaid bin Arqam, na'am. Kata Muawiyah, fama sana? Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid bin Arqam, shalla thumma rakhasa fil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id bersama kami dan kemudian memberikan keringanan di dalam salat Jumat. Kemudian beliau berkata, "Faman syaa'a an yusalli falyusalli." Barang siapa yang ingin salat, maka hendaknya salat. Jadi di sini digantungkan kepada keinginan. Yang mau salat Jumat, monggo silakan. Yang ingin tidak salat Jumat, ya monggo silakan. Tapi sholat duhur. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, idza ijtama'a 'indakum 'idan faman syaa'a ajzahu 'anil jum'ah. Barang siapa yang sudah terkumpul pada harinya dua Id, Jumat dan Idul Adha contohnya, dan apabila dia sudah ingin dan sudah menjalankan sholat Id, maka telah gugur baginya kewajiban sholat. Wa inna mujmi'un. Kata Nabi, akan tetapi kita menggabungkan keduanya. Karena beliau seorang apa? Seorang imam. Seorang imam. Imam tetap harus hadir di masjid. Kalau memang makmumnya enggak ada, maka dia salat duhur. Tapi kalau ada makmum, maka tetap dikumandangkannya salat Jumat. Bagi masyarakat yang lain, maka telah gugur bagi mereka kewajiban untuk Jumat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keringanan dan kemudahannya di dalam menjalankan berbagai macam amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima berbagai macam amalan ibadah kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.